السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para pendengar RRI rahimakumullah, pada pagi hari ini alhamdulillah kita dapat mengkaji ulang melalui tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi yang akan kita bahas pada saat sekarang ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah Ali Imran ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Anallahu yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa husuran wa nabiyyan minas salihin. Yang artinya, kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang dia tengah berdiri melakukan salat di mihrab. Katanya, sesungguhnya Allah menggembirakanmu dengan kelahiran seorang putramu Yahya yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan menahan diri dari hawa nafsu dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang saleh. Para pendengar rahimakumullah, mengkaji kepada ayat sebelumnya bahwasannya ayat ini menerangkan begitu hebatnya kuasa Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan Nabi Zakaria, langsung para malaikat mengkabulkan permintaan dari atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Permohonan dari Nabi Zakaria itu, Allah hibahkan kepadaku seorang anak yang baik, yaitu keturunan yang baik. Oleh karenanya pada ayat yang kita bahas kali ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasannya Allah itu memberikan kabar gembira bakal akan datang kepada Nabi Zakaria seorang anak yang dengan nama Yahya, termasuk dari golongan keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Para pendengar RRI rahimakumullah, kita mengkaji dengan kata al-malaikah. Malaikah adalah para malaikat, malaikat. Kata tunggalnya yaitu malak. Apakah seluruh malaikat bergabung memanggil Zakaria? Pertanyaan, sesungguhnya tidak. Hanya Jibril lah yang memanggilnya. Jadi di sini kita lihat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kata para malaikat. Ayat ini menjelaskan bahwa suara bila keluar dari mulut manusia mempunyai arah tujuan hingga kita mengetahui dari mana dia datang. Sedangkan suara yang datang dari malaikat, manusia tidak mengetahui dari mana suara itu datang. Manusia hanya mendengarkan suara itu datang dari segala penjuru, seakan-akan malaikat yang memanggil itu berada di setiap tempat serta jumlah yang banyak. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menggunakan kata al-malaikah. Kemudian bila kita lihat pada zaman modern ini, ilmu tentang suara telah mengalami kemajuan sehingga seseorang bisa membuat getaran suara keluar dari beberapa penjuru. Maka ini menjelaskan begitu kuasa Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan firman-Nya, fanadathul malaika, bermakna bahwa suara malaikat itu datang kepada Zakaria dari segala penjuru. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengembangkan bahwasannya malaikat Jibril memanggil Zakaria pada saat dia sedang khusyuk beribadah. Begitu pula hendaknya kita seorang mukmin apabila ditimpa suatu musibah, hendaklah mengambil wudu, selanjutnya menghadap Allah melakukan salat sunat. Selesai salat, kita berdoa memohon kepada Allah agar dibebaskan dari kesulitan tersebut. Alangkah indahnya kalau kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, para pendengar RRI rahimakumullah, dengan prolog yang singkat dari saya ditemani oleh Ustadz Al-Kabir, Ustadz Perdana, yang akan menjelaskan secara gamblang ayat 39 ini. Kami silahkan Abang. Terima kasih Ustaz Safiar. Pembahasan kita pada pagi yang berbahagia ini merupakan kelanjutan daripada pembahasan ayat 38 yang sudah kita bahas pada hari kemarin. Yang semakin menariknya adalah bahwa di dalam ayat 39 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria setelah beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Rabbi habli min ladunka zurriatan thayyibah. Ternyata Nabi Zakaria tidak hanya sekedar melantunkan doa saja, akan tetapi beliau semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dengan keterangan wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Jadi Nabi Zakaria kemudian qaim melaksanakan ibadah yusalli fil mihrab dengan cara salat di dalam mihrab. Ya, ini menarik sekali sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ustaz Syafiar tadi mengutip dari pernyataan Syekh Mutawalli Sya'rawi bahwa ayat ini sebenarnya menjadi satu pengajaran kepada kita bahwa pada saat seseorang memohon kepada Allah, hendaklah ditindaklanjuti dengan lebih mengkhusyukkan diri dan memfokuskan diri beribadah kepada Allah. Akan tetapi sayangnya ternyata banyak orang yang hanya sekedar tahu melantunkan doa saja, hanya sekedar tahu mengharap saja, akan tetapi tidak mau lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita lihat, wahai Allah, berikanlah kepada anakku kecerdasan, kepintaran, berikanlah dia kesuksesan untuk menjadi presiden misalnya atau menjadi menteri agama pada masa-masa yang akan datang. Akan tetapi ternyata di dalam tindak lanjutnya itu tidak ada usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Inilah ini dalam ayat ini yang menjadi satu pelajaran besar bagi kita semua, bahwa doa yang kita lantunkan kepada Allah, segala harapan yang menjadi keinginan kita baik terhadap diri kita pribadi atau kepada keluarga atau kepada sanak saudara, itu hendaklah diiringi dengan pelaksanaan ibadah secara lebih khusyuk agar apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang terjadi pada Nabi Zakaria. Setelah berdoa, beliau kemudian melaksanakan salat sehingga Allah kemudian mengabulkan doanya dengan mengutus malaikat kepada Nabi Zakaria untuk memberikan kabar gembira. Yang menarik di sini adalah di dalam pemberitahuan berita gembira oleh malaikat ini, Allah mempergunakan redaksi panadatul malaika. Bukan Allah mengatakan qalatil malaika sebagaimana nanti pada ayat-ayat selanjutnya Allah akan berkata kepada Maryam, iz qalatil malaikatu ya Maryam. Yang menariknya di sini adalah bahwa panadatul malaika, malaikat kemudian memanggil menyerukan kepada Nabi Zakaria. Kata-kata nada yunadi di dalam bahasa Arab itu untuk menunjukkan pemanggilan atau seruan yang biasanya dilakukan dari jarak jauh. Misalnya kita berteriak, "Hoi!" Itu namanya nada yunadi. Maka di sini malaikat Allah mempergunakan fanadatul malaikah. Malaikat kemudian menyeru. Kalau orang menyeru dari jauh itu menunjukkan bahwa suara orang itu bergaung. Hampir seakan-akan tidak ada tempat khusus karena suara itu bergaung dan menunjukkan hampir setiap tempat suara itu ada. Nah, disinilah keterangan Allah Subhanahu wa taala di mana malaikat itu suaranya itu menggaung. Malaikat tidak menunjukkan dirinya kepada Nabi Zakaria, akan tetapi hanya suaranya saja yang bergaung terdengar ke seluruh penjuru, hampir setiap posisi ada, untuk menunjukkan bahwa malaikat tidak menunjukkan dirinya kepada Nabi Zakaria alaihi salam. Dan malaikat yang dimaksud di sini adalah bukan semua malaikat, akan tetapi hanya kepada Jibril alaihi salam. Ya. Kemudian lagi yang menarik di sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala juga mempergunakan redaksi yusalli fil mihrab. Ya, kata-kata mihrab ini sudah dijadikan sebagai bagian daripada bahasa Indonesia. Kita ketahui bahwa mihrab di dalam pemahaman kita adalah tempat untuk salat. Kalau di masjid itu ada tempat khusus bagi imam, itulah yang dikatakan dengan mihrab. Akan tetapi selain daripada makna mihrab untuk tempat imam salat itu, ada juga mihrab yang lain yang bermakna tempat rumah ibadah. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saba ayat 13 ketika menjelaskan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam bersama dengan para tentaranya. Allah mengatakan apa? Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamasila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. Yang artinya adalah para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya daripada mihrab, yaitu rumah-rumah ibadah, gedung-gedung yang tinggi, dan patung-patung serta piring-piring yang besar seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Subhanallah, ternyata dari ayat ini, kata-kata mihrab ini, kita mendapatkan satu gambaran baru bahwa ternyata pada masa dahulu pembangunan itu sudah dilakukan secara lebih modern. Karena di sini dikatakan bahwa mereka mendirikan gedung-gedung, mendirikan rumah ibadah yang besar, patung-patung serta piring-piring yang besarnya seperti kolam. Subhanallah, kalau sekarang ini tidak ada piring yang sebesar seperti kolam. Sebesar kolam itu tidak ada. Piring paling besar ya sebesar apalah, tapi tidak akan seperti besar seperti itu. Jadi menarik sekali pemakaian redaksi mahariba di sini, dijelaskan ditambahi lagi dengan penjelasan surat An-Naba tadi. Jadi akhirnya Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus malaikat dengan bentuk nadatsul malaikah, seruan dari jauh itu, Allah mengatakan apa? Annallaha yubasyiruka biyahya. Melalui malaikatnya, malaikat mengatakan sesungguhnya Allah memberitakan berita gembira kepadamu wahai Nabi Zakaria, karena engkau sudah beribadah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya, para pendengar RRI rahimakumullah, dari penjelasan Ustadz Ardian, Ustadz Perdana ini menambah wawasan bagi kita ini, Ustadz ya. Tapi kadang kita, kalau kita kaji ayat ini, saya melihat ada dua dimensi bentuknya yang sangat penting dalam ayat ini. Yang pertama, mihrab. Kalau waktu kita belajar di Mesir nih, Ustaz ya, mihrab itu kan kalau dilihat di Masjid Al-Azhar, Masjid Al-Husain ya, samping-sampingan itu ya, seberangan jalan, kita lihat mihrab tuh banyak ya, Ustaz ya. Kayak memang khusus gitu ya. Jadi kita lihat banyak di depan apa? Kita mau sholat itu di yang arah ke kiblat tuh banyak ya. Apakah itu mihrab juga, Ustaz ya? Iya. Sekarang tergantung pemahaman kita, mihrab ini tadi apakah tempat khusus untuk salat ataukah rumah ibadah? Atau rumah ibadah untuk suluk ini, Ustaz? Boleh juga seperti itu. Bisa tergantung, dikatakan. Tergantung bagaimana kita mengambil pemahaman dari yang kedua. Yang kedua. Yes. Alhamdulillah. Pengajaran yang kedua nih, Ustaz, kita lihat bahwasannya orang kalau sudah habis mendapatkan musibah ya. Contohnya Nabi Zakaria diberikan Allah Subhanahu wa taala cobaan yang begitu luar biasa sampai umur yang lanjut usia, kemudian istrinya juga yang tidak memungkinkan untuk lagi hamil. Allah Subhanahu wa taala di situ memberikan cobaan. Tapi kalau kita melihat dalam kondisi kehidupan kita pada saat sekarang ini, kita melihat orang diberikan musibah itu kadang-kadang larinya apa? Cocoknya memang benar Allah Subhanahu wa taala banyak ngeluhnya gitu kan. Sikit-sikit lapar, banyak makan, ngeluh, kelaparan, ngeluh gitu. Jadi bagaimana menindaklanjutinnya nih, Ustaz, supaya jangan terkesan kita-kita inilah yang diberikan nikmat Allah yang banyak, dikasih banyak ngeluh, dikasih sikit ngeluh, nggak dikasih juga lebih ngerengek gitu. Bagaimana ayat ini ya kita jadikan bahwasannya Nabi Zakaria yang begitu hebat diberikan cobaan, tapi dia tetap berdoa dan khusyuk. Kalau kita kan gitu, begitu kita dapat kesulitan di situ kok berdoa, nggak dikasih, ya kayak mana ya nih Allah nih kan, kan gitu. Kita menghujat sama Allah. Apakah itu merupakan satu ajaran yang harus kita hapus di pemahaman masyarakat pada saat sekarang ini? Iya, ada satu keterangan Al-Quran yang menjelaskan tentang tabiat manusia sebagaimana diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. keterangan Allah itu berbunyi innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Artinya apa? Begitulah manusia. Dengan sifatnya itu selalu berkeluh kesah. Iza massahu syarru jazu'a wa iza massahu khairu manu'a. Kalau sudah dapat kesusahan, pengen yang dapat baik-baik. Tapi kalau sudah dapat yang baik, susah untuk membantu orang lain. Ya, ini adalah satu tabiat manusia diciptakan oleh Allah. Dan itu adalah satu hal yang ada pada diri manusia. Akan tetapi bukan berarti tabiat ini adalah merupakan tabiat baik yang harus terus kita ikut-ikutkan. Tidak. Kita harus bisa untuk menempatkan posisi kapan kita itu harus berkeluh kesah. Dan kapan kita itu harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Pada saat kita ditimpa musibah, kita boleh berkeluh kesah, tapi jangan tinggalkan berdoa kepada Allah. Masyaallah. Iya. Pada saat kita mendapatkan kebaikan, jangan lagi berkeluh kesah untuk kekurangan. Akan tetapi perbanyaklah bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Dia berikan. Atau dengan kata lain, mungkin dalam bahasa yang simpel, tetaplah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kondisi kita dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang. Kenapa? Karena Allah yang memberikan yang terbaik kepada umat-Nya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang pasti Allah tidak akan pernah membebankan manusia hal-hal yang tidak sanggup untuk dihadapinya. Maksudnya adalah bahwa tetap ada kebaikan dalam setiap kondisi yang dialami oleh manusia, baik dalam keadaan susah ataupun senang. Masya Allah. Para pendengar RRI rahimakumullah, kita telah banyak mengkaji dalam surah Ali Imran ayat 39 ini. Dapat kita simpulkan bahwasannya ketika Nabi Zakaria memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk habis tadi, bentuk perintah, lantas Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban fanadatul malaika. Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat dengan seruan annallahu yubasyyiruka bi Yahya. Allah itu memberikan kabar gembira dengan memberikan anak yang namanya Yahya. Sungguh indah ini Ustaz ya. Jadi kita diharapkan bagaimanapun cobaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebaikan. Kita harus bersabar dan selalu memohon terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala hingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita yang terbaik. Apa yang telah kami sajikan hari ini, lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya Muhammad Syafiar dengan Ustaz Perdana mengucapkan ribuan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.